Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi ladina astafa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masuk di hadis yang kedua, masih berkaitan dengan permulaan kenabian Rasulullah SAW. Hadis yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf, beliau berkata, akhbarana Malikun, telah mengabarkan kepada kami Malik, an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an Abihi, dari bapaknya, yaitu dari Urwah, an Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dari Aisyah Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman radhiyallahu anha, semoga Allah taala meridhai beliau, anal Haritha ibnu Hisyam, bahwa Harith bin Hisyam radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau bertanya, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, ya Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepada engkau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahyanan ya'tini mithla solsolatil jarosi, terkadang wahyu datang kepada saya seperti solsolatil jaros, yaitu seperti kemericiknya suara lonceng, yaitu bagaikan suara lonceng yang masuk dalam hati saya. Wa huwa asyadduhu alayya, dan ini merupakan wahyu yang paling berat bagi saya. Fayafsimu anni, dan terkadang ketika wahyunya yang datang seperti ini, sampai terkadang saya berkeringat, berjujuran. Waqat wa'itu anhu maqala, dan saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada saya. Wa ahyana yatamatsalu li al-malaku rajulan, dan terkadang Malaikat Jibril menjelma di depan saya dengan jelmaan laki-laki biasa. Fayukallimuni fa'ima yakulu, dan beliau mengatakan kepada saya sebuah firman Allah, dan saya bisa memahami apa yang diucapkan oleh Malaikat Jibril. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berkata, laqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu, dan aku telah melihat langsung bagaimana kondisi Rasulullah ketika wahyu diturunkan kepada beliau. Fil yaumil asyadidil bardi fayafsimu anhu, terkadang ketika turun wahyu kepada beliau di waktu musim dingin yang sangat dingin, yaitu musim puncak, musim dingin, fayafsimu anhu, terkadang Rasulullah sampai berkeringat padahal musimnya dingin sekali. Wa inna jabinahu la yatafassadu araqan, dan selesai disampaikan wahyu, keringat bercucuran di jidatnya beliau, di keningnya beliau. Ini hadis yang kedua yang menceritakan tentang bagaimana datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau menyebutkan metode datangnya wahyu kepada beliau itu ada dua. Nanti kalau dikumpulkan semua oleh para ulama seperti Imam Ibnu Hajar, dan nanti beliau mengumpulkan semua riwayat yang berkaitan dengan cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu ada 8 cara. Ada banyak cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tapi yang disebutkan di sini, yang disebutkan dalam hadis ini cuma 2. Disebutkan sama Rasulullah di sini cuma 2. Rasulullah ditanya, "Bagaimana wahyu datang kepada engkau ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menyebutkan 2. Yang pertama, wahyu disampaikan langsung ke hatinya Rasulullah, jadi kayak bisikan, dibisikkan. Rasulullah enggak melihat malaikat. Rasulullah tidak melihat malaikat, tapi malaikat itu membisikkan langsung di hatinya Rasulullah SAW sampai seperti yaitu besi, yaitu ibaratnya itu rasa kemericik atau gemuruh dalam hatinya Rasulullah itu seperti rantai besi yang ditarik di atas batu. Jadi rantai besar ditarik di atas batu-batuan, nanti akan mengeluarkan suara. Wahyu yang datang itu terkadang seperti itu. Yaitu wahyunya ini berarti langsung dimasukkan di hatinya Rasulullah. Jadi wahyunya itu langsung dimasukkan dalam hati Rasulullah sehingga sampai hatinya Rasulullah yaitu suaranya itu yaitu kayak suara besi kayak gitu, kayak suara lonceng bergerumuh dalam hatinya Rasulullah itu. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa cara ini merupakan cara yang paling berat. Cara yang paling berat, sampai terkadang Rasulullah sampai berkeringat, berjujuran. Sampai terkadang Rasulullah kalau pas lagi naik unta atau naik kendaraan, sampai kendaraannya itu enggak kuat, sampai jatuh. Kendaraannya itu sampai deprok, sampai jatuh. Terkadang juga pernah Rasulullah itu di pangkuan Aisyah, ketika itu sedang di pangkuan Aisyah kepala beliau. Setelah itu diturunkan wahyu dengan metode yang pertama ini, sampai Aisyah mengatakan, "Dan kaki saya mau patah," yaitu memangku kepalanya Rasulullah SAW, saking beratnya. Jadi wahyu yang modelnya seperti ini itu paling berat, sehingga nanti wahyu ini langsung dimasukkan dalam hatinya Rasulullah, langsung dimasukkan, sehingga selesai dimasukkan Rasulullah paham apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau metode yang pertama ini, Malaikat Jibril enggak menampakkan diri. Malaikat Jibril tidak menampakkan diri, tapi langsung memasukkan wahyu ke dalam hatinya Rasulullah. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua, Malaikat Jibril menampakkan diri. Dan itu yang paling sering. Yang paling sering itu Malaikat Jibril menampakkan diri, tetapi Malaikat Jibril menjelma dalam bentuk laki-laki, bukan wujud asli. Kalau wujud asli tidak. Jadi seringnya itu Malaikat Jibril datang dalam wujud laki-laki biasa, dan Rasulullah tahu kalau itu Malaikat Jibril. Setelah itu nanti mengajarkan wahyu itu pelan-pelan. Misalkan dibacakan ayat, Rasulullah nanti suruh memahami, kemudian suruh, nanti ada tertibnya ada 3, nanti kita sebutkan ayat hadis yang kedua. Jadi tertib wahyu itu ketika Malaikat Jibril datang, tertibnya itu yang pertama, Malaikat Jibril itu menyampaikan, nanti Rasulullah mendengar dulu apa yang disampaikan sama Malaikat Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad suruh ngulangi, jadi kayak ditartil kayak anak kecil. Ustadznya ketika TPG itu membacakan ayat, mulai paham, selesai. Setelah itu anaknya suruh ngulangi, coba diulangi, nanti kalau salah diingatkan lagi, bacanya seperti ini. Nabi Muhammad suruh ngulangi lagi, terus seperti itu sampai bisa Nabi Muhammad itu. Setelah itu dihafal, kemudian nanti yang ketiga baru dijelaskan maknanya, ini maksudnya seperti ini. Nabi Muhammad faham, sehingga Nabi Muhammad itu tidak langsung hafal Quran, enggak, lama juga Rasulullah itu, bahkan cara bacanya pun dilatih. Karena memang cara baca Quran itu beda dengan bahasa Arab biasa. Kita baca Quran itu kan ada namanya agamu tajwid, tajwid, kemudian ada namanya nanti ada makhorijul huruf. Kalau makhorijul huruf sama antara Al-Quran dan bahasa Arab sama, tapi tajwid itu hanya di Al-Quran. Orang Arab nggak ada tajwid kalau mereka berbicara. sehingga nanti ada idgham, iqlab, ikhfa, itu hanya di Al-Qur'an. Bahasa Arab enggak ada. Sehingga terkadang Rasul itu tergesa-gesa, pengin cepat bisa, akhirnya diingatkan, la tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Sampai Allah turunkan ayat teguran sama Nabi Muhammad, "Muhammad, kamu jangan tergesa-gesa belajar Al-Qur'an, pelan-pelan." Menunjukkan apa? Nabi Muhammad saja pengin cepat belajar ya selesai gitu. Tapi diingatkan malaikat Jibril, "Jangan, pelan-pelan wahai Muhammad, kamu dengarkan bacaan saya dulu, dengarkan." Malaikat Jibril membaca Al-Qur'an dengan cara yang benar. Nabi Muhammad selalu mendengarkan, "Dengarkan dulu, dengarkan." Nanti Nabi Muhammad mendengarkan sampai faham cara bacanya. Setelah itu disuruh tartil, "Ayo ulangi Muhammad." Nanti Nabi Muhammad mengulangi, setelah itu selesai dihafal, kemudian setelah itu baru dijelaskan maksudnya. Jadi sampai ada 3 kali tahapan Rasulullah belajar Al-Qur'an itu sampai 3 kali. Dan itu enggak mudah. Maka itu Al-Qur'an itu kata ulama nanti mengatakan yukhadhu min afwahir rijal. Al-Qur'an itu dipelajari hanya dari lisannya orang. Itu termasuk ilmu yang enggak bisa otodidak. Itu diantaranya Al-Qur'an. Ilmu alat itu nanti hampir semuanya enggak bisa otodidak. Maksudnya gini, saya ingin baca Al-Quran dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Caranya ya ngomong di depan guru. Lihat mulutnya guru ngomongnya itu kayak apa. Makhorijul hurufnya, semua cara bacanya itu kayak apa. Jadi murid itu lihat dulu, oh lisannya seperti itu bacanya. Setelah paham cara baca yang benar dari guru, setelah itu murid suruh ngulangi, coba kamu baca. Nanti ketika baca, lisannya diperbaiki. Lisannya yang seperti ini, ini lisannya kesini, ini lisannya kesini, lisannya kesini. Bacanya itu gom, bacanya ikhlab seperti ini. Jadi itu lama, memperbaiki lisan kita itu lama. Nanti kalau sudah benar, baru dihafal. Kalau sudah dihafal, baru nanti dijelaskan. Maksudnya, ya sudah diselesai ini, kamu bacanya sudah benar, sudah bisa dihafal. Ah ini maksudnya, ayat ini tuh maksudnya seperti ini. Sampai akhirnya Nabi Muhammad diajari terus sama Malaikat Jibril seperti itu. Sampai akhirnya Rasul itu faham. Maka itu ilmu cara membaca Al-Quran itu harus bersambung. Maka itu dinamakan dengan sanad qiraah. Jadi sanad qiraah itu apa? Kamu mendapatkan cara membaca itu seperti itu dari mana? Oh saya mendapatkan rekomendasi, mendapatkan ijazah dari guru saya. Guru kamu dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya, gurunya, gurunya, gurunya, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah, sampai Malaikat Jibril, sampai kepada Allah Ta'ala. Sehingga baca Al-Quran itu harus bersambung sanadnya. Tidak bisa kita otodidak sendiri baca Quran sekehendak kita dengan logat Indonesia. Beda sekali logat Indonesia dan Arab itu beda sekali. Makhorijul huruf saja beda sekali. Sehingga kita belajar makhorijul huruf saja enggak mudah. Apalagi belajar tajwidnya, enggak mudah lagi tahsinnya. Apalagi belajar tafsirnya, itu enggak mudah lagi. Sehingga butuh waktu panjang. Begitu intinya di sini metode yang sering bagaimana wahyu datang ke Rasulullah itu metodenya Malaikat Jibril menjelma dalam bentuk laki-laki kayak guru. Kayak ustaz datang ke Rasulullah mengajarkan Rasulullah, diajari pelan-pelan. Sampai Rasulullah faham apa yang diucapkan sama Malaikat Jibril. Kenapa? Karena diajari pelan-pelan. Bahkan nanti kalau bulan Ramadan itu Nabi Muhammad disuruh menyetor hafalan Quran. Jadi hafalan Quran disetor. Itu setiap hari Malaikat Jibril 2 kali datangnya. Jadi setiap hari itu Nabi Muhammad itu dilatih terus Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu benar-benar tancap dalam hatinya Rasulullah. Kenapa? Karena Jibril itu terus menerus. Itu yang paling sering ya, itu yang paling sering wahyu turun itu ketika Malaikat Jibril itu menampakkan diri di hadapan Rasulullah, tapi Malaikat Jibril bukan di wujud asli. Malaikat Jibril menjelma dalam wujud laki-laki. Tapi yang paling berat kalau ditanya misalkan wahyu, cara wahyu datang ke Nabi Muhammad yang paling berat itu apa? Kalau langsung dimasukkan ke hatinya Rasulullah. Jadi langsung wahyu itu langsung masuk ke hati Rasulullah sampai Rasulullah itu hatinya berdetak, yaitu bergerumuh, yaitu dalam hatinya itu. Dan itu paling berat, sampai Rasulullah berkeringat, bercucuran, sampai terkadang Rasulullah sampai jatuh. Itu paling berat. Yang paling mudah itu ya Malaikat Jibril datang, diajari pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Itu yang paling mudah. Kita masuk hadis yang ketiga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, "Haddatsana Yahya bin Katsir." Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Katsir, Yahya bin Bukir, qala haddatsana Laitsu telah mengabarkan kepada kami Lif bin Sa'ad an Aqilin dari Aqil an Ibn Syihab dari Imam Ibn Syihab. Dan Ibn Syihab itu Imam Az-Zuhri yang pernah saya sebutkan. Muara hampir semua riwayat hadis itu sanadnya kembalinya ke dia. Ke Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. An Urwah bin Zubair dari Urwah bin Zubair an Aisyah ta Ummul Mukminin dari Aisyah ibunya orang yang beriman annaha qalat bahwasanya beliau berkata yaitu Aisyah. Aisyah bercerita. Ini sebenarnya cerita ini Aisyah itu nanti cerita nanti Aisyah akan menceritakan awal kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Sebenarnya itu Aisyah itu enggak mungkin melihat kejadian itu. Karena waktu itu Aisyah masih kecil sekali. Pasti Aisyah itu mendapatkan cerita itu dari sahabat yang lain. Tidak mungkin dia itu langsung. Berarti kalau kita belajar riwayat sedikit ya, ini sebenarnya terputus. Sanadnya terputus karena Aisyah tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung dari Rasulullah, tapi dia mendengar sebenarnya dari sahabat yang lain. Karena waktu itu Aisyah itu masih kecil sekali. Tapi terputusnya sanad dari sahabat ke sahabat, maka itu dianggap sahih. Ini khusus. Jadi kalau sahabat, sighar sahabat itu sahabat kecil. Sahabat yang masih junior. Kok tiba-tiba mereka sebuah riwayat kejadian awal-awal Islam? Itu enggak mungkin. Dia mendapatkan langsung, pasti dia lewat perantara sahabat yang lain. Berarti apa? Berarti sanadnya harus ada yang terputus di situ. Tapi kalau sahabat ke sahabat, maka sanadnya dianggap sahih. Beda kalau seorang tabi'in langsung ke Rasulullah misalkan, maka hadisnya dhaif. Misalkan seorang tabi'in mengatakan saya melihat Rasulullah. Nah ini tabi'in, dia enggak berjumpa dengan Rasulullah, kok bisa melihat Rasulullah gitu. Kalau orang mengatakan pasti dia mengambilnya dari sahabat, enggak mesti juga. Terkadang dia mengambil dari tabi'in yang lain baru ke sahabat. Sehingga tak ada yang dibuang, tabi'in itu ada yang dibuang terkadang, maka kita anggap dhaif. Hadis yang tabi'in langsung ke sahabat, langsung ke Rasulullah, kita hukumi hadisnya dhaif. Tapi kalau sahabat yang junior langsung ke Rasulullah, padahal enggak mungkin ketemu langsung kejadian itu, maka kita anggap sahih. Kenapa? Karena sahabat itu mesti ngambil dari sahabat yang lain. Tapi kalau tabi'in, belum tentu dia itu ngambil dari sahabat. Terkadang dia ngambil dari tabi'in dulu, baru ke sahabat. Tabi'in itu yang jadi masalah. Kalau yang dihapus itu sahabatnya, maka pasti sahih. Karena sahabat itu sahih. Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shalihatu fin naumi. Awal kali permulaan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Rasulullah mendapatkan wahyu itu permulaannya dari mana? Berarti ini bicara tentang awal kenabian Rasulullah. Aisyah mungkin belum lahir. Waktu itu Aisyah itu belum ada. Kok bisa menceritakan awal kenabian Rasulullah? Itu enggak mungkin kalau dia langsung mendapatkan cerita itu. Pasti dia ada perantara. Siapa perantaranya? Enggak disebutkan sama Aisyah, tapi sahih. Kenapa? Karena seorang sahabat kalau membuang sahabat yang lain dalam meriwayatkan sebuah riwayat, maka kita anggap hukumnya sahih. Kenapa? Karena semua sahabat itu adalah adil. Sahabat itu semuanya terpercaya. Kalau sahabat yang dibuang itu sahih, tapi kalau yang dibuang selain sahabat, nah itu yang bahaya. Maka dihukumi nanti hadisnya dhaif karena munqati. Sanadnya terputus. Aisyah bercerita awal kali dimulainya kenabian kepada Rasulullah SAW yaitu ar-ru'ya shalihatu fin naum. Rasulullah itu kalau mimpi pasti benar, mimpinya itu benar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan Rasulullah itu kalau tidur bermimpi besok paginya itu langsung kelihatan, mimpinya itu langsung terbukti. Jadi itu terus seperti itu dibuat lama, jadi seperti itu. Maka itu mimpi yang benar itu termasuk satu dari 70 cabang kenabian. Jadi kenabian itu dimulai dengan apa? Dengan mimpi yang benar. Dan yang tersisa setelah Nabi Muhammad meninggal dunia itu, yang tersisa cuma ini. Wahyu yang tersisa itu cuma ini. Yaitu cuma apa? Cuma mimpi. Mimpi sampai sekarang masih ada. Mimpi itu sampai sekarang masih ada, yaitu mimpi-mimpi yang benar. Bahkan Rasulullah mengatakan hampir saja mimpi-mimpi kalian orang-orang yang beriman itu hampir saja benar. Maka di antara tanda hari kiamat nanti dalam sebutkan sebagai riwayat, tanda hari kiamat itu semakin banyak mimpi-mimpi kita itu yang benar. Sampai terkadang kita itu sering melihat kejadian. Ada kejadian misalkan kita lihat dengan mata kita, kita berpikir dalam pikiran kita, kok pernah saya lihat ya kejadian ini? Ini gimana ya? Kok ini kejadian kayak pernah saya lihat gitu? Kayak ibaratnya gini, saya nonton film, tapi saya sudah nonton sudah 2 kali, 3 kali. Jadi nonton itu sudah gak kaget, kejadian itu sudah tahu alurnya gitu. Ya, jadi sudah tahu ini, kelihatannya ada kejadian, saya sudah tahu ini. Saya kan kelihatannya pernah melihat kejadian ini gimana ini? Dalam mimpi. Jadi di antara tanda-tanda di kiamat itu nanti mimpi-mimpi orang yang beriman itu akan banyak yang terjadi. Nah itu mimpi itu penting, yaitu mimpi itu apalagi mimpi-mimpi yang baik itu penting, karena terkadang itu terjadi, mimpi itu terkadang terjadi. Maka Rasulullah itu awal kali beliau diangkat menjadi nabi, kenabian pertama kali itu dimulai dari mimpi-mimpi yang benar. Jadi beliau mimpi, besoknya yaitu kayak falak subuh, yaitu seperti sinar subuh langsung tersingkap besoknya. Malamnya mimpi, langsung paginya kelihatan kejadian ini. Itu terus seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, proses Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi itu proses yang kedua, thumma hubbiba ilaihil khala. Setelah itu Nabi Muhammad itu dibuat sama Allah cinta untuk menyendiri. Jadi Rasul itu kayak muak tinggal bersama masyarakat, itu kayak bosan gitu. Apalagi hatinya itu mengingkari kesyirikan. Ini penyembahan kepada berhala itu saya enggak suka gitu. Khomer, minum khomer, berzina, Rasul itu enggak suka gitu. Memang dari kecil itu Nabi Muhammad dibuat benci dengan perbuatan seperti itu. Perbuatan syirik, dosa dan maksiat itu Rasul enggak suka gitu. Sehingga Rasul itu seumur hidupnya tidak pernah sujud kepada berhala. Padahal beliau bukan nabi, beliau tidak mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala, tapi dibuat dalam hatinya Rasulullah, Rasul itu membenci semua perkara itu. Sehingga ibaratnya Rasulullah itu kayak kita lah, kita itu sudah muak dengan perbuatan masyarakat gitu. Tapi mau apa bingung gitu. Mau apa bingung, mau menjelaskan ya bingung, gak ada ilmunya, tapi saya gak suka gitu. Saya gak suka dengan perbuatan seperti ini. Akhirnya apa? Nabi Muhammad itu lebih senang menyendiri. Akhirnya pekerjaan beliau itu, beliau mencari tempat untuk menyendiri. Yaitu yang penting saya menjauhkan dari perbuatan masyarakat lah, budaya masyarakat. Akhirnya Rasul itu mendapatkan tempat untuk menyendiri, yaitu di gua namanya Ghor Hira, gua Hira. Itulah tempat menyendirinya Rasulullah. Sehingga Rasul itu dibuat hatinya itu suka untuk berdiam diri, merenung, walaupun belum tahu ilmunya, belum tahu wahyu, belum ada. Cuma Rasul itu suka itu, dibuat sama Allah Ta'ala cinta sama seperti itu. Akhirnya wakana yakhlu bi ghairi hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sering menyendiri di gua Hira. Fayatahannatsu fihi, dan beliau itu seperti orang yang sedang ibadah sesuai dengan kepercayaan dia. Karena belum mendapatkan wahyu cara ibadah, yang penting saya itu jauh dari masyarakat, saya pengin merenung lah. Jadi ibadahnya dengan apa? Sebagian ulama nanti mengatakan ibadahnya dengan cara merenung. Melihat penciptaan Allah, melihat bintang, melihat matahari, melihat gunung, melihat perbuatan masyarakat, itu sama Rasul direnungkan terus. Cuma Rasul enggak tahu bagaimana cara mengingkari masyarakat, syirik itu gimana cara mengingkari, itu Rasul enggak bisa gitu. Dan ada memang sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi itu, orang-orang Arab yang benci sama berhala, benci sama khomer, karena kecerdasan akalnya, logikanya, bukan karena wahyu atau ilmu, wahyu yang Allah telah berikan, bukan. Seperti Abu Bakar, Abu Bakar itu seumur hidup dia gak pernah sujud kepada berhala. Beda sama Umar, kalau Umar pernah, Umar kan dia dulunya orang musyrik, penyembah berhala. Kalau Abu Bakar enggak. Ketika diperintahkan untuk sujud sama berhala, sujud kepada berhala sama bapaknya, logikanya itu Abu Bakar itu main. Dia bukan orang cuma ikut-ikutan saja, dia orang pintar, cerdasnya itu. Sehingga akhirnya ditanya berhala itu, berhala, saya lapar, kamu bisa ngasih makan saya enggak? Diam. Akhirnya pukul kepalanya itu, kamu enggak layak jadi Tuhan yang saya sembah. Ngapain saya sembah kamu kan? Kamu saja ngomong enggak bisa gitu loh. Saya punya hajat seperti ini, kamu bisa ngasih saya enggak gitu? Diam. Akhirnya tempel lagi sama Abu Bakar, kamu itu enggak layak jadi Tuhan, tak buang kamu itu. Setelah itu dibuang di tong sampah sama Abu Bakar. Padahal kenabian enggak ada. Demikian juga Abu Bakar ini, orang yang tidak pernah minum khamr. Padahal kebiasaan orang Arab itu mereka minum khamr, tapi Abu Bakar enggak. Kenapa enggak minum khamr? Bukan karena dia itu tahu hukumnya haram, enggak. Enggak ada haram zaman itu. Tapi Tapi secara logika, saya sebagai seorang tokoh, saya orang yang berwibawa, saya melihat orang-orang minum khamr kalau mabuk itu kayak orang gila gitu. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, saya haramkan untuk diri saya minum khamr. Demikian juga di antara sahabat yang tidak pernah sujud kepada berhala itu seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu enggak pernah sujud. Kenapa? Dia itu juga orang cerdas juga. Nah, itu ketika Nabi Muhammad jadi nabi pertama kali langsung dia beriman. Termasuk orang yang pertama kali beriman kan Abu Dzar. Karena dia itu walaupun begal, dia itu begal garong, cuma dia itu enggak pernah sujud kepada berhala. Intinya menunjukkan ada beberapa orang yang secara fitrahnya, secara logika akalnya itu tidak mau sujud kepada berhala, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah itu dibuat dia itu cinta untuk menyendiri, akhirnya dia mempersiapkan bekal berangkat ke atas gunung. Setelah itu di situ ada gua, Rasulullah ya bersemedilah di tempat itu, beliau menyendiri. Al-layali zawati adad. Rasulullah itu kalau sudah menyendiri di Gua Hira, Rasulullah itu beberapa hari, beberapa malam di tempat itu. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu li dzalika. Jadi Rasulullah itu kalau ke sana bawa bekal. Nanti kalau bekalnya habis, Rasulullah turun istirahat dulu sebentar, setelah itu Khadijah itu menyiapkan, istrinya Rasulullah itu menyiapkan bekal. Setelah siap, Rasulullah berangkat lagi. Yaitu Rasulullah itu berangkat lagi. Thumma yarju ila Khadijah fa yatazawwadu li mithliha. Ketika bekalnya sudah habis, Rasulullah turun lagi. Kemudian sama Khadijah, disiapkan lagi sama Khadijah. Setelah itu Rasulullah berangkat lagi, terus seperti itu. Yaitu Rasulullah itu kegiatan kayak gitu terus, yaitu sebenarnya beliau menyendiri. Beliau pun enggak tahu maksudnya itu kenapa kok seperti itu gitu loh. Maksudnya itu dipilihkan itu guanya Gua Hira, dan Rasulullah itu kebiasaannya seperti itu. Itu memang Allah yang membuat dia Rasulullah itu seperti itu. Famaja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Setelah itu datang kebenaran, datang wahyu atau datang malaikat Jibril yang membawa wahyu, dan beliau sedang di dalam Gua Hira. Faja'ahul malaku, datang kepada Rasulullah malaikat, dan malaikat ini sudah menjelma dalam bentuk yang lain, bukan malaikat dalam wujud asli, bukan. Nanti wujud aslinya akan ada nanti cerita berikutnya, ada cerita berikutnya. Akhirnya datang, yaitu Nabi Muhammad sedang di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat. Kemudian mengatakan, Iqra Muhammad, bacalah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ma ana biqari, saya bukan orang yang bisa baca. Karena Rasulullah itu memang ummi. La yahsib wa la yaktub. Rasulullah tidak bisa membaca, Rasulullah tidak bisa menulis. Qala fa akhadhani wa qattani hatta balagha minil jahjah. Setelah itu malaikat mendekap saya. Rasulullah didekap sampai akhirnya Rasulullah itu enggak bisa bernafas. Thumma arsalani, setelah itu saya dilepas. Kemudian malaikat mengatakan, Iqra, baca wahai Muhammad. Qultu ma ana biqari. Maka Rasulullah mengatakan, saya enggak bisa baca. Fa akhadhani fa qattani thaniyata hatta balagha minil jahjah. Setelah itu didekap lagi sama malaikat sampai Rasulullah enggak bisa bernafas. Thumma arsalani, kemudian setelah itu dilepas. Faqala, kemudian malaikat mengatakan, Iqra, baca wahai Muhammad. Faqultu ma ana biqari, saya bukan orang yang membaca. Fa akhadhani fa qattani thalithata, kemudian saya didekap sampai 3 kali. Thumma arsalani, kemudian setelah itu saya dilepas. Faqala, kemudian setelah itu malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dengan dari gumpalan darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhan kamu yang mulia. Rasulullah setelah itu ketika diturunkan ayat ini, faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Rasulullah langsung turun dari gunung, setelah itu langsung pulang ke rumah, dan Rasulullah kondisinya menggigil ketakutan. Itu siapa itu? Itu siapa gitu loh, yang datang ke saya itu siapa? Apakah itu syaitan atau jin atau siapa gitu loh. Rasulullah ketakutan sampai akhirnya Rasulullah langsung bergegas keluar dari gunung. Setelah itu Rasulullah pulang. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailidin radhiyallahu anha, sampai akhirnya Rasulullah masuk ke rumah dan di situ ada istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, zammiluni zammiluni, tolong selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu, akhirnya Rasulullah disuruh tidur kemudian diselimuti saking ketakutan Rasulullah itu. hatta dhahaba anhu rau'u, sampai rasa takut hilang. Yaitu Rasulullah mulai tenang jiwanya, kemudian rasa takut sudah hilang. Faqala li Khadijah, setelah itu Rasulullah menceritakan cerita itu kepada Khadijah. Fa akhbaraha al-khabara, dan menceritakan kejadian yang ada di Gua Hira. Yaitu datang sebuah makhluk, yaitu gini, ceritakan semuanya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, saya takut sekali apa yang menimpa diri saya. Ada apa itu? Saya pun juga enggak tahu. Faqalat Khadijah, tuh maka Khadijah mengatakan, kalla, jangan takut wahai Muhammad, wallahi ma yukhzika Allahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau wahai Muhammad, mencampakkan engkau wahai Muhammad. Innaka latasilur rahim, karena engkau itu orang yang baik, suka menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kalla, dan kamu itu biasa yaitu tegar untuk menghadapi ujian dan musibah. Wa taksibul ma'duma, dan engkau itu biasa membantu orang, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Wa tuqrid dhaifa, dan engkau itu adalah orang yang suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan kamu itu membenar orang-orang yang benar, membela orang-orang yang benar. Yaitu kamu enggak usah takut, kamu itu orang baik. Tidak mungkin Allah itu mencampakkan kamu dan menyanyikan kamu. Fatalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Setelah itu Khadijah mengajak Rasulullah untuk pergi ke rumah anak paman, berarti sepupu. Sepupunya Khadijah namanya Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah bin Nawfal yang terkenal ceritanya. Wa kana mar'an tanassara fil jahiliyah, dan Waraqah ini sudah tua renta, beliau itu orang Mekah yang pindah agama menjadi Kristen. Dan jarang sekali orang Mekah yang agamanya Kristen, itu jarang sekali. Kenapa? Karena dia melihat penyembahan berhala itu enggak terima dia itu. Akhirnya apa? Dia mendapatkan agama yang benar, itu agama Kristen. Itu agama Kristen yang masih asli, yang masih tauhid. Tidak menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, enggak, dia masih tauhid, dia masih muwahhid. Akhirnya dia itu pindah agama, jadi tinggal di Mekah, tapi dia tidak mau menyembah berhala, karena dia itu milih agama Kristen. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan dia itu belajar bahasa Ibraniyah, sampai akhirnya bisa bahasa Ibrani. Akhirnya yang dia kerjakan itu fayaktubu minal injil bil Ibraniyati masyaallah ayaktub, sehingga dia itu biasa nulis Injil dengan bahasa Ibrani, tulis, terjemahkan dengan bahasa Arab, kemudian diajarkan. Wa kana syaikhun kabiran qad amiyah, dan Waraqah ini orang yang sudah tua renta, saking tuanya sampai dia itu sudah buta. Yaitu Nabi Muhammad sama Khadijah berangkat ke rumahnya Waraqah. Kenapa? Karena yang faham masalah kenabian itu hanya orang Kristen atau orang Yahudi. Orang Mekah enggak paham Nabi, karena di sana itu enggak ada kenabian. Maka itu nanti kalau kita masuk di hadis yang nanti akan dibawakan juga Imam Bukhari, diskusi antara Heraklius dengan Raja Romawi sama Abu Sufyan, itu kan ditanya apakah ada sebelum Nabi ini orang yang mengaku diri Nabi. Maka Abu Sufyan mengatakan enggak ada. Kenapa? Enggak dikenal namanya wahyu, namanya kenabian, kerasulan di Arab itu enggak ada sama sekali. Yang ada mana? Orang-orang Bani Israel. Bani Israel, Yahudi dan Nasrani itu ada. Akhirnya langsung Khadijah itu pikirannya langsung kepada Waraqah. Waraqah mungkin yang bisa memberikan jawaban. Akhirnya Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke rumahnya Waraqah, dan Waraqah sudah tua renta. Faqalat lahu Khadijah, tuh akhirnya Khadijah mengatakan kepada Waraqah, ya benna ammi, wahai anak pamanku, yaitu berarti sepupunya, isma min ibni akhika, tolong dengarkan apa yang diceritakan sama anak saudara engkau, yaitu Nabi Muhammad maksudnya. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah bertanya sama Rasulullah, ya benna akhi, wahai anak saudaraku, madza tara, apa yang kau lihat, apa yang menimpa kamu. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, akhirnya Rasulullah menjelaskan cerita itu di hadapan Waraqah, kejadian beliau di dalam gua Hira di gunung. Jelaskan semua, ini kejadian ini. Langsung faqala lahu Waraqatu, Waraqah langsung mengatakan, hadza namus, ini yang datang kepada kamu itu adalah namus. Namus itu bahasa Afrika. Basrah Habasyah. Sebagian mengatakan Namus itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, karena enggak ada bahasa namanya Namus itu bahasa timbangan seperti itu, enggak ada. Itu bahasa bukan Arab. Artinya apa itu bahasa itu? Artinya sahibus sir, pembawa rahasia. Yaitu orang yang membawa kabar rahasia, itu namanya Namus bahasanya itu. Maka Waraqah langsung mengatakan hadza Namus, ini yang datang kepada engkau itu adalah pembawa rahasia penting. Alladzi nazzalahu Allahu ala Musa, yang dulu pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yaitu apa? Kamu mendapatkan sebuah rahasia penting dari Allah Ta'ala, dan dia itu utusan Allah Ta'ala. Berarti kamu akan diangkat menjadi seorang Nabi. Ya laitani fiha jaza'an. Setelah itu Waraqah mengatakan, jikalau ketika masa ini, yaitu kamu mendapatkan wahyu, saya itu masih muda. Laitani akunu hayyan. Jikalau saya masih mendapatkan waktu hidup ketika kamu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu yukhri juga kaumuka. Ketika nanti masyarakat kamu akan mengusir kamu Muhammad dari tempat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya kepada Waraqah, "Awam mukhrijiyya hum, apakah mereka yaitu masyarakat saya penyembah berhala ini akan mengusir saya dari kampung saya ini?" Qala na'am, maka Waraqah mengatakan iya. "Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya." Tidak ada satu orang pun yang membawa kabar ini dari Allah, yaitu kenabian dan kerasulan, kecuali pasti akan dimusuhi sama kaumnya. Wa in yudrikni yaumuka. Setelah itu Waraqah berjanji, "Wahai Muhammad, jika seandainya saya mendapatkan zaman itu, yaitu saya itu masih hidup, ketika kamu itu nanti diusir atau dimusuhi sama masyarakat kamu, ansurka nasran mu'azzara, aku yang akan membela engkau mati-matian, wahai Muhammad." Tapi akhirnya apa? Thumma lam yanshab Waraqatu an tuwfiya. Tapi rupanya beberapa hari setelah itu Waraqah bin Nawfal itu meninggal dunia. Waraqah meninggal dunia, dan Waraqah ini termasuk nanti yang masuk surga. Rasulullah pernah menyebutkan juga dalam sebuah riwayat kalau Rasul itu melihat Waraqah itu di surga. Kenapa? Karena dia itu masih tauhid. Kristen yang masih tauhid, dan di agama Kristen dan Yahudi mereka itu mendapatkan kabar jelas akan turunnya seorang nabi di akhir zaman. Cuma mereka enggak tahu siapa nabi itu dan dari mana, enggak tahu. Tiba-tiba malah Nabi Muhammad orang Mekah. Sehingga Waraqah itu berharap kalau dia itu masih muda, kemudian saya itu mendapatkan masa engkau menjadi rasul dan saya akan beriman kepada engkau. Cuma qadarullah malah Waraqah itu meninggal dunia ketika Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rasul. Setelah Waraqah meninggal dunia, wafatoral wahyu, yaitu setelah itu wahyu itu berhenti lama sekali. Jadi nanti ada masa, nanti sebenarnya hadisnya nyambung dengan hadis yang berikutnya. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu surat Iqra. Iqra itu, setelah itu kan Rasulullah itu keluar, kemudian ketemu sama Waraqah, kabarkan kalau dia itu nabi. Setelah itu Rasulullah naik lagi ke gua Hira, menunggu apakah datang lagi malaikat itu. Enggak ada. Lama sekali sampai Rasul itu kayak orang bingung. Rasulullah itu benar enggak yang dikatakan sama Waraqah? Atau saya itu kayak orang gila gitu maksud itu. Sampai Rasul itu berkali-kali mau bunuh diri Rasulullah itu. Rasul kalau di gua Hira menunggu datangnya malaikat enggak datang-datang, maka Rasul itu kayak orang beratnya itu kayak orang stres itu. Ini itu benar enggak? Atau saya itu orang gila gitu maksud itu, kayak orang linglung gitu. Setelah itu Rasulullah itu berusaha untuk menjatuhkan dirinya dari atas gunung. Ketika mau menjatuhkan dipanggil sama malaikat, "Ya Muhammad, hey Muhammad, jangan." Tapi dicari malaikat itu enggak ada gitu. Akhirnya Rasulullah enggak jadi. Setelah itu turun, naik lagi, itu sampai berlangsung waktu lama. Maka dinamakan dengan futurul wahyu. Wahyu itu berhenti. Dari Iqra itu berhenti. Maka dalam hadis yang keempat yang disebutkan sama Imam Bukhari itu sambungan hadis setelah fatrat fut, namanya fatratul wahyi. Wahyu itu berhenti. Imam Bukhari beliau mengatakan ini hadis yang keempat. Qala Ibnu Syihab, berkata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, "Wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman, telah mengabarkan kepada saya Abu Salamah bin Abdurrahman, anna Jabir bin Abdullah Al-Ansari," bahwasanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari beliau berkata, "wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi," dan beliau menceritakan tentang bagaimana kosongnya wahyu. Jadi ketika wahyu itu kosong. Faqala fi hadithihi, dan di antara ucapan yang diucapkan sama Jabir, beliau mengatakan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Bainama ana amshi." Ini sudah Rasulullah itu sudah putus asa. Berkali-kali naik gunung Hira, malaikat enggak datang-datang. Setelah itu Rasulullah itu putus asa, kayak sudah enggak ada harapan dah. mungkin keliru yang disampaikan sama Waraqah itu enggak benar. Akhirnya Rasul itu keluar dari gunung dalam kondisi beliau itu kayak sedih sekali. Kenapa sedih sekali? Karena takut kalau beliau itu orang gila gitu. Maksudnya itu apa yang beliau lihat itu adalah enggak nyata gitu. Maka Rasul itu keluar dari gunung Gua Hira, setelah itu berjalan. Idh sami'tu syautan minas sama', tiba-tiba saya mendengar suara dari atas langit. Yaitu itu Rasulullah sudah keluar dari Gua Hira, jadi di tengah jalan. Fa rafa'tu baswari fa idzal malakul ladzi ja'ani fi Hira jalisun 'ala kursi. Maka saya langsung melihat ke atas langit karena saya dipanggil. Saya dipanggil ya Muhammad. Setelah itu saya melihat ke atas langit. Fa idzal malak, tiba-tiba malaikat yang dulu yang pernah mendatangi saya di dalam Gua Hira, ja'ani, dia datang kepada saya, menampakkan di hadapan saya. Jalisun ala kursi, dalam kondisi dia itu duduk di atas singgasana menggantung di atas langit. Jadi di atas langit ada kursi besar, kemudian malaikat itu duduk di situ. Baina sama'i wal ardi, dan itu terletak antara langit dan bumi, yaitu di menggantung di atas. Di sini itu yaitu di kejadian ini baru Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Rasulullah melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ini di sini. Dan itu satu dari dua kejadian di mana Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud asli ketika keluar dari Gua Hira ini. Yang kedua nanti ketika Isra dan Mi'raj. Sedangkan selain itu, malaikat Jibril datang ke Rasulullah itu menjelma dalam wujud laki-laki biasa. Yaitu Rasulullah mengatakan, saya melihat malaikat yang mendatangi saya ketika saya di Gua Hira, jalisun alal kursi, berduduk di atas kursi yang menggantung di antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, akhirnya semakin ketakutan saya melihat seperti ini. Waraja'tu, sampai akhirnya saya itu pulang. Ketika saya pulang, fakultu, maka saya mengatakan kepada keluarga saya, zamiluni, zamiluni, tolong selamati saya, selimuti aku. Akhirnya ketika diselimuti, maka diturunkan ayat, fa'angzallahu ta'ala, Allah menurunkan ayat, ya ayyuhal mudatsir, kum fa'angdir, warabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Di sini, diangkat Rasulullah menjadi Rasul. Jadi fahami di sini ya, Iqra, kejadian pertama Rasulullah itu mendapatkan wahyu di Gua Hira, diangkat Rasulullah menjadi Nabi. Sehingga Waraqah bin Nawfal langsung beriman sama Rasulullah karena dia Nabi, cuma belum diperintahkan untuk menyampaikan Rasulullah itu karena Nabi itu memang tidak diperintahkan menyampaikan. Ketika diturunkan ayat ini, ya ayuhal mudathir qum fa'anzir, berdiri kamu ya orang yang berselimut, beri peringatan. Di sini baru diperintahkan untuk menyampaikan. Maka di sini diturunkan ayat al-mudathir sebagai pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka setelah itu Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. Akhirnya ketika diturunkan ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdiri, berikan peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu muliakan. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkan. Wa rujza fahjur, dan berhala tinggalkan. Nah, mulai di sinilah Rasul itu nanti akan menyampaikan tauhid. Fahamiyal wahyu wa tataba. Setelah diturunkan ayat ini, surat al-mudatsir ini, setelah itu wahyu itu sering sekali turun kepada Rasulullah SAW, sering sekali setelah itu. Sehingga nanti ada namanya fatratul wahyu. Jadi fatratul wahyu itu masa kosong dari wahyu, dari surat Iqra sampai ke surat al-mudatsir itu lama sekali wahyu tidak turun kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita sambung lagi hadis yang kelima, karena ini ada urutannya semua masih itu, masih berkaitan dengan bagaimana wahyu itu datang ke Rasulullah. Hadis yang berikutnya, hadis nomor kelima. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Musa bin Ismail, telah mengabarkan kepada kami Musa bin Ismail. Berkata, haddatsana Abu Awanah, telah mengabarkan kepada kami Abu Awanah, berkata, beliau berkata, haddatsana Musa bin Abi Aisyah, telah mengabarkan kepada kami Musa bin Abi Aisyah, qala, beliau berkata, haddatsana Sa'id bin Jubair, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fi qouli ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Qala, kan Allah ta'ala mengatakan wahai Muhammad, kamu jangan menggerakkan lisan kamu untuk bersegera mendapatkan wahyu, yaitu supaya kamu itu faham wahyu Al-Qur'an, jangan. Abdullah bin Abbas menjelaskan maksudnya apa. Maka beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Rasulullah itu ketika diajari malaikat Jibril, Rasulullah itu yaitu sering menggerakkan lisannya. Lisannya itu sering digerakkan sama Rasulullah. Maksudnya apa sering digerakkan sama Rasulullah itu? Biar kedua mulutnya Rasulullah itu sering digerak-gerakkan supaya bacanya itu cepat benar. Waqala Sa'id, maka Sa'id bin Jubair beliau bercerita, anna uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Akhirnya beliau mengatakan, coba lihatkan cara Rasulullah menggerakkan lisannya seperti saya melihat langsung dengan mata saya bagaimana Abdullah bin Abbas mencontohkan Rasulullah menggerakkan lisannya. Akhirnya dicontohkan bagaimana cara menggerakkan mulutnya Rasulullah. Rasulullah itu menggerakkan mulutnya itu kayak apa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya cepat paham, supaya cepat bisa membaca Al-Qur'an. Fa anzalallahu taala, maka Allah telah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Muhammad, kamu jangan menggerakkan lisan kamu seperti itu karena tergesa-gesa kamu untuk belajar. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang punya kewajiban untuk mengumpulkan Al-Qur'an ini kepada kamu dan untuk mengajarkan cara bacanya. Maksudnya apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ola, maka berkata Abdullah bin Abbas, jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'uhu. Yaitu kami nanti yang punya kewajiban untuk mengumpulkan Al-Qur'an di hati kamu, yaitu disimpan, dihafal. Wa taqra'uhu, demikian juga kewajiban kami mengajarkan bagaimana cara kamu baca yang benar. Bagaimana kamu itu bisa bacanya benar? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka kalau kami sudah bacakan Al-Qur'an kepada kamu, ikuti bacaannya. Ikuti bacaan Malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad itu mengikuti saja, enggak usah tergesa-gesa. Qala, maksudnya kata Abdullah bin Abbas, maksudnya ayat ini fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, maksudnya fastami' lahu wa ansit. Diam dulu kamu. Jadi Malaikat Jibril kalau membaca, jangan langsung mengikuti. Jangan, diam dulu. Kamu perhatikan dulu, oh cara bacanya seperti ini, caranya seperti ini. Dengarkan, perhatikan baik-baik. Setelah itu baru kamu nanti bacakan di hadapan Jibril. Baru nanti Jibril memperbaiki. Thumma alaina, thumma inna alaina bayana. Kemudian penjelasan maksudnya itu juga kami yang akan menjelaskan. Ini topok, semuanya akan kami jalankan ya Muhammad. Tunggu, enggak usah tergesa-gesa. Semuanya akan kami jalankan. Thumma inna alaina antaqra'ahu. Jadi nanti kami akan menjelaskan maksudnya itu apa. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika ataahu Jibril. Maka itu setelah diturunkan ayat ini dalam surah Qiyamah, Malaikat Jibril kalau sudah datang membawakan ayat, Rasulullah diam. Istama'a, Rasulullah diam. Fa idza intalaqa Jibril, kalau Jibril sudah selesai membacakan ayat, qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Maka Rasulullah baru membaca ayat itu seperti Malaikat Jibril membacanya dan disetorkan kepada Malaikat Jibril. Akhirnya baru nanti Malaikat Jibril itu memperbaiki pelan-pelan. Dan siapa itu? Coba bayangkan. Ini siapa ini? Ini orang Arab, bayangkan itu. Nabi Muhammad itu orang Arab, orang yang fasih. Itu saja belajar Al-Quran tidak bisa langsung. Siapa itu orang Arab ini? Orang Arab. Demikian juga Nabi Muhammad ketika diutus kepada para sahabat. Para sahabat itu orang Arab murni. Asli mereka itu. Itu pun Rasulullah mengajarkan Al-Quran cara bacanya pelan-pelan. Ini cara bacanya seperti ini. Makhrajul hurufnya, hukumnya, itu pelan-pelan Rasulullah itu. Padahal mereka itu apa? Mereka itu orang Arab. Apalagi kita, orang bukan Arab. Kita itu orang ajam. Di mana makhrajul huruf itu beda. Cara membaca, mengeluarkan sebuah huruf itu antara kita sama orang Arab itu logatnya beda. Kita punya logat sendiri. Sehingga tidak sama logatnya itu. Maka ketika logatnya enggak sama, ya kita itu kalau kita orang ajam lebih berat lagi kita belajar Al-Quran. Kalau orang Arabnya saja yang asli saja berat, apalagi kita. Apalagi kan Rasulullah ketika diutus itu, huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan orang ummi, orang Mekah. Seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayati, yang datang membacakan kepada mereka ayat Allah. Membacakan. Menunjukkan apa? Ayat itu, Al-Quran itu gak bisa diotodidakin. Antum tiba-tiba membaca Al-Mushaf, bisa cara membaca, gak mungkin. Harus ada yang mengajarkan. Harus ada yang mengajarkan, harus ada yang membacakan ayat itu kepada kita, setelah itu baru kita ikuti. Nah, Nabi Muhammad itu, beliau juga manusia biasa. Beliau itu punya, namanya manusia biasa itu karakternya tergesa-gesa. Innal insana ajula. Karena Allah Ta'ala sudah menyebutkan bahwa manusia itu karakternya suka tergesa-gesa, termasuk dalam masalah ilmu. Termasuk Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad itu kalau malaikat Jibril datang, Malaikat Jibril baca, langsung Rasul itu mengikuti, langsung Rasul itu pengen mengikuti, pengen cepat selesai. Maka ditegur, wahai Muhammad jangan. Wes kamu dengar dulu Malaikat Jibril ngomong apa, dengarkan dulu. Dengarkan dulu, fahami dulu apa yang dimaksud dibaca, membacanya seperti ini, seperti ini. Setelah itu, cuma kamu baca yang benar kepada Malaikat Jibril. Kalau sudah benar, kamu hafalkan. Setelah dihafalkan, nanti Malaikat Jibril akan menjelaskan maksudnya itu apa. Berarti apa? Berarti kalau kita belajar Al-Quran itu tertibnya seperti ini. Tertibnya apa? Pertama kita itu mendengar guru kita dulu. Jadi kalau kita mau belajar Al-Quran itu pertama tertibnya dengarkan lisannya guru, ngomongnya itu kayak apa, gerakan mulutnya itu kayak apa. Oh, lisannya gerakannya kayak gitu. Makhraj huruf ini, oh lisannya modelnya kayak gitu. Akhirnya dilihat dulu, didengar dulu. Setelah didengar, coba diulangi. Ngikuti guru tadi ngomong. Nanti setelah itu kita keliru, pasti keliru. Nah, nanti diperbaiki. Ini yang benar kayak gini, lisan kamu kayak gini, nafasnya kamu di sini. Ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akhirnya ketika sudah benar-benar, baru kita itu disuruh menghafal. Nanti kalau sudah menghafal, setoran lagi kepada gurunya. Setelah selesai, baru nanti gurunya akan menjelaskan. Mungkin ini maksudnya seperti ini, biar faham. Nah, setelah itu baru bisa. Dan itu Nabi Muhammad saja seperti itu. Dan Rasulullah itu dididik ini lama sekali. Rasulullah itu dididik cara membaca Al-Quran itu lama sekali. Sampai akhirnya benar-benar Al-Quran itu mungkin di hati Rasulullah SAW. Sehingga beliau ketika membaca Al-Quran itu, benar-benar bacaan beliau itu indah sekali. Indah sekali, sampai orang-orang kafir Quraisy itu kalau mereka mendapatkan Nabi Muhammad sedang baca Quran, walaupun mereka sedang terbahak-bahak ngolok-ngolok Nabi Muhammad, Nabi Muhammad angkat suaranya, semuanya diam semua, dan semuanya itu terhanyut dengan bacaan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah itu pernah baca surat An-Najm, orang-orang kafir sedang ngolok-ngolok beliau duduk di Ka'bah, Rasulullah diangkat suaranya, Rasulullah mengangkat suaranya, orang-orang kafir semuanya diam semua. Setelah itu ketika datang ayat sajdah fasjudu lillahi wa'budu, Rasulullah sujud, orang kafir semuanya ikut sujud karena terhanyut dengan bacanya Rasulullah. Bukan karena beriman sama Rasulullah, bukan, tapi saking indahnya bacaan Rasulullah. Sampai akhirnya ketika Rasulullah sujud, orang-orang kafir Quraisy semuanya sujud semua, ikut sujudnya Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan apa? Memang belajar Al-Quran itu lama. Maka itu, tapi Rasulullah mengatakan, memberikan kabar gembira bagi orang yang kesusahan belajar Al-Quran. Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa membaca Al-Quran dalam kondisi dia mahir, maka nanti akan dibangkitkan bersama malaikat kiramah barorah, malaikat yang mulia. Dan siapa yang dia itu membaca Al-Quran dalam kondisi ya tatata, dalam kondisi dia itu terbata-bata, masih susah dia itu belajar, maka dia itu mendapatkan pahala dua. Pertama, pahala karena semangatnya dia untuk belajar. Yang kedua, pahala karena bacaan yang dia baca. Sehingga wajar kalau kita, apalagi orang Indonesia, jangan merasa bacaan kita itu sudah benar. Kita perlu kita uji. Kenapa? Karena makhraj Arab dengan Indonesia itu jauh sekali gitu. Beda sekali. Orang Arab itu punya makhrajul huruf, cara mengucapkan A, itu semuanya ada. Beda sama orang Indonesia. Indonesia enggak punya kaidah panjang pendeknya, kemudian idgham, iqlab, ikhfa, itu di Indonesia enggak ada sama sekali. Demikian juga ada beberapa huruf yang mirip, sehingga terkadang kita itu mengucapkan sama, itu fatal, artinya bisa berubah drastis. Nah, sehingga intinya ya Nabi Muhammad saja seorang manusia terbaik, dan beliau orang Arab itu saja belajar Al-Quran itu lama diajari sama Malaikat Jibril, apalagi kita. Nah, itu kalau kita belajar Al-Quran itu sabar, sabar, terkadang itu lama sekali belajar cuma makhrajul huruf saja, huruf-huruf hijaiyah, cara mengucapkan kayak apa, itu saja mungkin mati-matian kita ini. Mati-matian, kalau kita dulu belajar sama guru kita itu sampai guru kita itu kalau membawa kayu itu sampai ditusuk-tusuk ke lisan kita itu. Ini loh, lisannya itu di sini itu, jangan maju itu. Kenapa? Karena makhrajul huruf beda sedikit itu artinya jauh sekali itu. Terkadang makhrajnya sama, makhrajnya sama, cuma keluarnya angin beda sedikit, artinya beda gitu. Antara zai dan sin itu sama, makhrajnya sama. Zai dan sin, za, sa, sama. Lisan lidahnya itu sama, cuma keluar anginnya sedikit yang berbeda. Kalau kita bacanya keliru, itu nanti kita pengen baca zai jadinya sin, atau kita pengen baca sin jadinya zai, bedanya tipis sekali. Nah, itu orang, dan orang Arab paham. Orang Arab paham, maka itu orang Arab kalau dengar orang Indonesia ngomong, kita orang Indonesia misalkan ya, kita orang Indonesia yang kita itu bisa bahasa Arab lah, kita ngomong, terkadang mereka itu mau muntah-muntah gitu loh. Kenapa mau muntah-muntah? Karena itu rusak semua gitu dengan makhrajnya kita itu. Misalkan kita ngomong misalkan markas, markas, dengan markas markas, markaz, beda. Jadi sama-sama Z dan Sin itu sama, lidahnya sama, cuma keluar angin yang beda. Markas, markaz, coba beda Z dan Sin. Bedanya jauh sekali. Markaz, makanya Z itu pondok pesantren. Makanya pondok pesantren itu namanya markaz, markaz pusat ilmu. Tapi kalau markas itu artinya tong sampah. Jadi antara markas ilmu sama tong sampah. Begitu ada orang Indonesia, dia ngomong sama guru kita, Syekh, Syekh indana markas di Indonesia itu. Is markas itu. Yo, para penuntut ilmu belajar di sana. Is markas gitu. Markas zai, markas bukan markas. Diingatkan kenapa? Karena terkadang keliru sedikit makhrajul huruf itu jauh sekali artinya itu. Nah, itu orang Arab saja perlu belajar, apalagi orang Indonesia. Apalagi kita yang makhrajnya itu jauh sekali dengan makhraj Arab. Jadi itu bicara tentang bagaimana awal kenabian Rasulullah SAW. Nanti setelah itu Imam Bukhari akan menjelaskan lagi tentang bagaimana diskusi antara Heraklius sama Abu Sufyan. Nanti ada hadis panjang yang boleh sebutkan. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.